Latihan apa sing kepeksa murid bisa dadi sisianmu nuruti kersaning bapa ngersake yen bakal mantune kudu wasi Tresno lan pangkat sarjana Senten ono yo cahayu tak turuti kersane keng rama Nadyan angel tak lapui Tresno kang sejati Aduh Rama, aduh Ibu Ingkang putra nyuwun pangestumu Kaya ngapa kepingine Kaya ngapa kepingine